Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu sedikit. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa ma musnad dari Imam Ahmad wa ma qala al-Hafiz Abu Abi Musa Muhammad bin Abi Bakar al-Madini an Musnad Ahmad ali Imam Ahmad innahu sahih fa qawlun dha'if. Iya. Ucapan Al-Hafidz Abu Musa yang menyatakan ya Musa Ahmad adalah sahih, ya kitab sahih, itu qaulun dhaif. Kenapa? Baina fihi ahaditha dhaifah bal wa maudhu'ah. Karena dalam Musa Ahmad ada hadis-hadis yang dhaif bahkan maudhu'. Ke hadis seperti hadis Fadail Marwa, Masqalan wal Basr Ahmar inda Hams wakil dari. Kama qad nabaha alih ta'ifatun min khuffar, sebagaimana telah diingatkan oleh ta'ifatun minal khuffar. Nah. Kita beri ta'lik. Qala Abu Syakir rahimahullah ta'ala, dan tadi ini di Syekh Abu Syakir rahimahullah dan ma'idul hadith. Jadi, ya kalau yang di atasnya itu mukhtasar ulumul hadis. Kalau yang di bawahnya ta'liq, ini yang al-ba'itsul hadis, ta'liq dari Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala. Kata beliau, qala al-Iraqi rahimahullah fi syarhihi, ya kitab Ibn Salah, wa ma wujudu da'if fihi, yani Musnad Ahmad, fa huwa muhaqqaq. Adapun keberadaan hadis da'if, padanya daripada Musnad Ahmad, itu satu perkara yang dipastikan bal fihi ahadits maudhu'ah. Waqad jama'tuha fi juz'in, telah kumpulkan dalam satu juz. Ya, waqad dha'afa al-Imam Ahmad nafsuhu ahadits fihi. Bahkan Imam Ahmad sendiri telah mendhaifkan beberapa hadis yang ada padanya pada Musnad. Ya, idan qala wa hadits Anas asqalan ahadul arusyain yubasu minha yamul qiyamah sab'una alfan la hisaba alaihim. Nah, di antara yang disebutkan di sini, saya nukil dari Taqid Walidah Al-Iraqi rahimahullah, menyebutkan kata beliau, famin dzalik, di antara hadis yang beliau katakan tadi Imam Ahmad mengingkarinya, hadis Aisyah marfu'an raaitu Abdurrahman bin Auf yadkhulul jannah habwan. Jadi ini talik dari ucapan beliau di kata Ahmad Syakir, wa mawjudu kata Al-Iraqi wa mawjudu ta'ifihi yani Musnad Ahmad wa muhaqqaq. Seterusnya kata beliau, qad dha'afa al-Imam Ahmad nafsuhu ahadith fihi. Contohnya, pemindarik hadith Aisyah marfu'an raitu Abdurrahman bin Auf yadhulu jannata habwan. Iya. Wa bisnadihi Umarah. Umarah wa huwa ibnu Zadhan. Di sananya ada Umarah wa huwa ibnu Zadhan. Qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Hadal hadis kadzibun munkar. Hadal hadis kadzibun munkar. Qala wa Umarah yarwi ahadits manakir. Umarah bin Zadhan yarwi ahadits manakir. Itu salah satu contohnya. Nah. Tapi nanti insyaallah kita lanjutkan. seperti terkait pembahasan yang sudah kita lewati, ya, apakah apa namanya kesimpulannya? Kesimpulannya seperti kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, mungkin yang mau itu yang seperti ini itu adalah ziyadat dari putra beliau Abdullah bin Ahmad atau ziyadat dari Kutain. Itu kesimpulannya. Nah, nanti soal kita lanjutkan.